بسم الله الرحمن الرحيم. Lihat baik-baik. Ada orang menghafal Quran baru 1 menit sudah dapat 10 ayat. Ada, nanti Anda akan dapatkan yang seperti itu. Baru 1 menit sudah dapat 10 ayat. Ada orang menghafal Quran seharian, seayat-ayat belum habis-habis. Fokus. Satu ayat gak habis-habis seharian. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Perhatikan baik-baik. Ketika Anda punya sifat seperti ini, maka Allah akan bimbing hati Anda untuk memahami hikmahnya. Tapi kalau orientasi Anda ingin cepat menghafal, jadi penghafal, maka disitulah setan akan bermain dengan Anda. Dia akan katakan, ah, kamu belum cocok jadi penghafal. Kamu belum bisa meraih gelar hafid. Tuh, faktor U, faktor usia. Tuh, faktor kesibukan. Macam-macam hadir dalam kehidupan kita. Tapi ternyata, kalau Anda memahami konsep ini, Anda kerjakan karena Allah, maka Allah memberikan hukumnya kepada Anda. Saya berikan rahasia hanya untuk malam ini saja. Dan tolong jangan disebarkan ya, ini antara kita saja. Lihat baik-baik, fokus ini. Fokus, lihat, lihat, lihat. Tadi kerjakan amalan karena siapa? Allah. Baik, Quran firman siapa? Allah. Perhatikan, karena Anda menghafal karena Allah, maka hukum Allah berlaku di sini. Ternyata ketika seseorang diminta oleh Allah jadi untuk menghafal Quran, Allahu Akbar, Anda akan dapatkan tidak semua orang akan menjadi hafal dalam 30 juz. Ternyata yang diinginkan Allah, Quran memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Apakah 30 juznya, atau kan bagian dari juznya, atau bagian dari ayatnya. Tapi Anda jangan langsung simpulkan, oh berarti saya gak nyampe 30 juz. Tidak. Nanti akan Anda lihat di akhirnya sampai wafatnya Anda. Sampai wafat, baru ketahuan. Di mana poinnya? Rahasianya ada di sini. Perhatikan baik-baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nomor hadis 2910 dan 2920. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah dapat 10 kebaikan. Di satu huruf dia berapa? 10. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun. Alif satu huruf. Lamun harfun. Lam satu huruf. Mimun harfun. Mim satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Kalau saya bacakan alif lam mim, dapat berapa? 30. Lihat baik-baik, fokus. Alif lam mim, si A muda, si B muda, si C muda. Yang ke masjidnya duluan, yang belakangan, rasanya gak ada kesulitan. Yang ke depan alif lam mim, belakang alif lam mim. Mudah, masing-masing 30 huruf. Persoalannya ketika mulai ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi. Hudallil. Apakah semua orang menghafal cepat ayat itu? Belum tentu. Baiklah, kita katakan standar, cepat, cepat, cepat. Tambahkan sampai ayat 282. Paling kiri, satu halaman penuh, satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, dan seterusnya. 282, satu ayat penuh. Perhatikan baik-baik. Ada orang yang hafal ayat ini kurang dari 10 menit. Tapi tidak sedikit 10 hari, belum hafal apa. Ada yang demikian. Kenapa? Ternyata salah satu rahasianya, bukankah penghafal Quran akan sering mengulang ayat-ayatnya? Silakan cek. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum, idza tadayantum, idza tadayantum bidainin, bidainin, bidainin, ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin, ila ajalin musamma, ya ayyuhalladzina amanu, ulang, ulang, ulang, ulang. Yang paling hebat, perhatikan, bukankah saat Anda mengulang semakin banyak pahala Anda dapatkan? Alif lam mim. Berapa huruf? Berapa pahala? Ketika Anda ulang sampai 10 kali, berapa kali dapatnya? Masya Allah. Ketika Anda macet di pertengahan, Anda paham kaidah yang Allah berikan kepada kita, maka Anda tidak akan putus asa di dalamnya. Jadi begitu Anda mendapatkan macet di pertengahan, Anda mogok di tengah-tengah, atau Anda mengulang-ulang, kenapa dia langsung hafal dalam setengah hari, saya 10 hari belum hafal. Maka pahamkanlah, barangkali yang Allah inginkan pada Anda bukan banyaknya hafal yang didapatkan, tapi Allah ingin mengalirkan banyaknya pahala dalam kehidupan Anda. Hei, si fulan itu sudah kurang dosanya, banyak pahalanya, Masya Allah, masih banyak waktu hidupnya. Kamu ini, Masya Allah, banyak kesalahannya, banyak kekurangannya, kamu kurang pahala. Saya ingin lipat gandakan, tidak seperti yang kamu bayangkan. Kalau Anda paham hukum Allah dalam memberikan kepada Anda, kaidah ini dibawa, Anda gak akan peduli. Mau hafid, mau tidak, terserah Allah. Yang penting Allah ridho dengan hafalan saya. Nanti ada golongan yang diinginkan oleh Allah mendapatkan pahala dari Qur'annya. Ada golongan yang diinginkan membawa Qur'an dalam kehidupannya. Ada yang diinginkan Allah mendakwahkan isi Qur'an dalam kehidupannya. Dan setiap kita akan diberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Setiap kita. Jadi kalau Anda menemukan nanti Di tengah-tengah Anda kesulitan, tiba-tiba jadi lemah. Bukan lemah sebetulnya, tapi Allah yang memberikan pahala lebih pada Anda. Jelas? Tapi kalau cuma alif lam mim sampai 3 hari, keterlaluan. Alif, alif. Jangan dulu teruskan. Tengah malam Anda bangun, buka mushafnya. Jangan dibaca. Langsung bermohon pada Allah. Ya Allah, dosa apa lisan saya tidak bisa mengucapkan alif lam mim.